السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كاجيان كتاب dari pembahasan kitab الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Dan pada siang hari ini kita masuki permasalahan yang ke-6 dari pembahasan kitab Al-At'imah. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-mas'alatu sadisah adabul akli. Permasalahan yang ke-6, adab-adab makan. Lil akli adabun yambagil hirsu alaiha. Bahwa ketika seorang makan, di sana ada adab-adab yang sepantasnya seorang semangat untuk mengamalkannya. Wahia, dan di antara adab-adab tersebut, yang pertama, at-tasmiyatu 'inda ibtida'il akli. Menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika memulai makan, yaitu dengan mengucapkan bismillah. Li hadithi Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu ta'ala anhu qala, berdasarkan hadith Abdullah, hadith Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kuntu gulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Ketika itu aku masih kecil, berada di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatishu fi shahfati. Dan ketika itu tanganku itu tatish, yani meraba-raba di piring. Ya. Mengambil ini, mengambil itu, yang dekat, yang jauh. Seperti kondisi anak kecil secara umum, kalau melihat makanan, maka tangannya itu menggerayang kemana-mana. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya gulam, sammillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Wahai anak muda, sammillah, sebutlah nama Allah subhanahu wa ta'ala, yakni ketika engkau hendak makan, dan makanlah engkau dengan tangan kananmu, dan makanlah apa yang dekat darimu. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan kepada kita pentingnya orang tua bagi para wali untuk mengajari anaknya, mendidik mereka semenjak mereka masih kecil. Ajarkan kepadanya adab-adab Islam, ajarkan kepadanya akhlak al-karimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari Umar ketika beliau masih kecil. Sammillah, sebutlah nama Allah subhanahu wa ta'ala ketika hendak makan. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah apa yang dekat darimu. Satu pelajaran yang mungkin banyak orang-orang yang dewasa di antara kita melupakan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Berapa banyak dari kaum muslimin pada saat mereka makan tidak memperhatikan disyariatkan yang membaca bismillah. Makan dengan tangan kiri, atau dia makan dengan tangan kanan, minumnya dengan tangan kiri. Maka ini semua menyelisihi bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Abi Salamah, "Fama zalat tilka ti'mati ba'du." Maka setelah itu, "Ma zalat tilka ti'mati." Maka itu kemudian menjadi cara makanku setelah mendengarkan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ti'mati, ta yang di kasrah, maknanya sifatu agli, cara aku makan. Akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang beliau amalkan setiap kali beliau makan karena mendengarkan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi khilaf di kalangan para fuqaha ketika seorang makan lalu dia membaca tambahan dari bismillah. Misalnya dia mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Dia menambah ar-rahman ar-rahim. Apakah yang demikian disyariatkan? Apakah diperbolehkan? Terjadi khilaf. Sebagian para ulama menganggap ini adalah perkara yang diberi keleluasaan, silakan bagi seorang baca bismillahirrahmanirrahim. Namun apabila kita kembali kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dari hadis-hadis Rasul kita akan melihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengajarkan bismillah tanpa ada tambahan. Sementara dalam hal yang berkaitan dengan wirid dan zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatnya tauqifiyah. Apa yang diajarkan oleh Nabi itulah yang kita amalkan. Hadis Al-Bara bin Azib ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada beliau zikir sebelum tidur, mengganti lafaz Nabi menjadi Rasul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya. Dan beliau mengatakan, bukan Rasul tapi Nabi. Maka ini menjelaskan kepada kita bahwa yang semestinya bagi seorang muslim untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah mengatakan bismillah, maka kita mencukupkan dengan bismillah tanpa ada tambahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita amalkan sebagaimana yang diajarkan, tanpa ada tambahan-tambahan. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala. Tambahan ta'ala. Ya. Atau mungkin warahmatullahi azza wa jalla subhanahu wa ta'ala wa barakatuh. Tambahan. Namun yang disyariatkan, apa yang diajarkan, itulah yang kita ucapkan, itulah yang kita amalkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah." Apabila salah seorang kalian makan, maka hendaknya dia mengucapkan bismillah. Jadi tanpa ada tambahan Ar-Rahman Ar-Rahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan hendaknya dia mengucapkan bismillah. Fa in nasiya fi awwalihi falyaqul bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Apabila dia lupa membaca bismillah pada awalnya, maka hendaknya dia mengucapkan bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Yang artinya bismillah di awal dan di akhir. Al-Allamah Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam silsilah al-hadith as-sahiha, ketika beliau menerangkan hadith ini, beliau mengatakan, wa fil hadithi dalilun ala anna sunnata fit tasmiyati ala ta'am innama hiya bismillahi faqat. Maka di dalam hadith ini terdapat dalil bahwa yang sunnah ketika menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala sebelum makan hanyalah dengan mengucapkan bismillahi saja. Jadi tidak ada tambahan-tambahan setelahnya. Hanya mengucapkan bismillahi. Karena itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengamalkan ibadah, yang dilihat bukan kuantitas, yang dilihat bukan panjangnya, namun yang dilihat adalah apakah zikir tersebut atau wirid tersebut telah sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Umar bin Abi Salamah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian adab yang kedua, al-aklu bil yamin lil hadis sabiq, makan dengan tangan kanan berdasarkan hadis yang telah lalu. Yang ketiga, al-aklu mimma yali syakhs, makan dengan apa yang ada di sisinya, ada yang di dekatnya. Lil hadits sabiq aidan, juga berdasarkan hadis yang telah lalu, hadis Umar. Karena di situ ada tiga pelajaran yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca basmalah, makan dengan tangan kanan, dan makan dengan yang ada di dekatnya. Illa idza ulima anna mujalisahu la yata'adza wa la yukrahu dhalik. Kecuali apabila diketahui bahwa orang yang duduk makan bersamanya itu tidak terganggu. Tidak terganggu. Wa la yukrahu dhalik, dan dia tidak membenci hal tersebut. Misalnya ada yang agak jauh dari tempat di mana dia duduk, di situ ada menu makanan yang tidak ada di dekatnya. Yang ada di dekatnya tempe, tahu, yang jauh ada ayam goreng misalnya. Ada ayam gorengnya. Itu jauh. Apakah diperbolehkan seorang mengambil yang jauh itu? Ya. Kata beliau, boleh apabila orang yang duduk makan bersamanya tidak merasa terganggu. Ya. Jangan sampai dia ngambil jauh terus badannya semuanya bergerak, yang di sisinya merasa ini orang gak punya adab. Nah. Apabila dia tidak terganggu, maka tidak mengapa. Fala ba'sa ayya'kula hina idzin min nawahil qas'ah, maka tidak mengapa jika orang yang duduk makan bersamanya tidak merasa terganggu untuk memakan apa yang ada di sisi piring, meskipun agak jauh dari jarak di mana dia duduk. Di hadis Anas radhiyallahu an fi qissati al-khayyat alladhi da'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila ta'amin, berdasarkan hadis Anas radhiyallahu an tentang kisah seorang tukang jahit yang mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk makan. Qala Anas, kata Anas bin Malik menerangkan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau makan. Faraaituhu ya'ni an-nabi sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u dubba'a min hawali al-qas'ati. Maka aku melihat, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mencari-cari ad-dubba. Ad-dubba itu sejenis labu. Labu dan jenis-jenisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari labu yang ada di sekitar piring tersebut. Yang ada di sekitar piring. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam senang memakan dubba itu, ya, sejenis labu itu. Dan beliau sampai senangnya beliau mencari yang ada di tempat yang lain yang di situ ada labunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Maka tidak mengapa apabila orang yang duduk bersamanya tidak terganggu. Au kana syakhs wahdahu laisa ma'ahu ahadun, atau dia sendirian. Dia makan sendirian, tidak ada orang yang lain bersamanya. Au kana at-ta'amu mustamilan 'ala alwan muta'addidah. Atau makanan tersebut mengandung berbagai macam warna-warni, beraneka menu yang ada di hidangan tersebut. Fayajuzu lahul akhdhu mimma laysa amamahu. Maka diperbolehkan baginya untuk mengambil sesuatu meskipun bukan di depannya. Malam yu'dhi bidzalika ahadan, selama tidak menyakiti seseorang yang duduk bersamanya. Adab yang keempat, alhamdu fi akhirih. Mengucapkan hamdalah pada akhir setelah dia makan. Di hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, berdasarkan hadis Abu Umamah radhiyallahu an, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rufi'atil ma'idatu bain yadayhi yaqulu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah diangkat hidangan makan dari hadapan beliau, yakni telah selesai makan, maka beliau mengucapkan alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ghaira muwadda'in wala mustaghna anhu rabbana. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, pujian yang banyak, yang baik, yang penuh berkah. Ghaira muwadda'in, yang tidak ditinggalkan. Ya, artinya kita selalu membutuhkan dan memerlukan sesuatu yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ghaira muwadda'i, ghaira matruk at-talab. Tidak ditinggalkan untuk terus mencari keberkahan itu. Wala mustaghnan anhu rabbana, dan kita tidak akan merasa cukup untuk selalu mendapatkan keberkahan dari Allah. Kita selalu membutuhkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang selesai makan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, innallaha la yarda 'anil 'abdi ay ya'kula al-akalata fa yahmadahu 'alayha aw yashraba ash-sharbata fa yahmadahu 'alayha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridha kepada seorang hamba yang setelah dia makan maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala atau setelah dia minum lalu dia memuji Allah tabaraka wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, sampai di sini ikhwan, semoga apa yang kita terangkan bermanfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.